سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Seperti biasanya kita akan membahas dan membaca kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah rahimahullah yang disyarah oleh Syaikh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun pembahasan 6 yang kita sampai yaitu pembahasan tentang as-sirat. Telah kita sebutkan tentang sifat-sifat as-sirat, jembatan 6 yang dibentangkan 6 di atas neraka jahannam, yang 6 orang-orang yang beriman akan melewatinya, dan di dalamnya ataupun sifatnya 6 jembatan tersebut 6 sangat licin dan menggelincirkan 6 dan ada pengkait-pengkait 6 duri-duri 6 yang tajam yang akan merintanginya. Nah, nanti akan kita baca. Nah, ada seorang yang mudah nah berjalan di atas sirat dikarenakan amalan-amalan mereka. Barakallahu fikum. Kita baca nah kelanjutan di dalam pembahasan nah tentang as-sirat. Nah, qala asy-Syarih rahimahullahu taala wa fi sahihi Muslimin min hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu قال بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. نعم. Di antara sifat dari jembatan tersebut, ya, ya dalam hadis Sahih Muslim dari sahabat Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata balagani, telah sampai kepadaku, ya, kabar. Nam. Dan ini enam hadisnya hadis marfu yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sampai kepadaku karena kata Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya jembatan itu azabku minasyar. Naam. Lebih naam tipis daripada naam rambut. Naam. Jembatan itu lebih tipis daripada rambut. Naam. Wa ahaddu minasayf, dan lebih tajam daripada pedang. Ini diantara sifat jembatan yang lain ataupun sifat yang lain dari jembatan. Barakallahu fikum. Naam. Allah Subhanahu wa taala naam mampu untuk melakukan ini. Naam. Waalaikumsalam. Dan naam bagi siapa yang Allah kehendaki akan mudah berjalan di atasnya. Wa rawa al-Imam Ahmad nahwahu an Aisyah radhiyallahu anha marfu'a. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang semisal dari hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha marfu'a, secara marfu'. Naam. Adapun yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, naam hadis ini naam sanadnya dhaif. Sanadnya lemah. Dan yang paling kuat 6 pendalilan tentang sifat bahwasanya jembatan itu lebih 6 tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang 6 dari sahabat Ibnu Mas'ud 6 dan sanadnya sahih. Barakallahu fikum. Kemudian kita berinjak pada pembahasan yang berikutnya masih berkaitan dengan 6 jembatan. Al-uburu ala sirat wa kaifiyatuhu. 6 yang melewati di atas jembatan as-sirat wa kaifiyatuhu, dan 6 cara mereka melewatinya berjalan di atasnya. 6 qala asy-Syarih rahimahullahu taala la ya'biru sirata illa al-mu'minuna ala qadri a'malihim li hadisi Abi Sa'id radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah melewati jembatan tersebut, yaitu as-sirat, illa al-mu'minun, kecuali orang-orang yang beriman. 6. Ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka. Sehingga orang-orang kafir tidak akan melewati jembatan tersebut. Mereka langsung dimasukkan ke dalam neraka. Barakallahu fikum. Berdasarkan hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fihi, yang isi hadisnya, fayamurrul mu'minuna katarfil aini wa kalbirki wal kalbarki wal karrihi wa kattairi wa kaajawidil khayli wal rikabi fanajin muslimin atau fanajin muslimun wa makhdusun mursalun wa maqdusun fi jahannam. Baik. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya yaitu hadis dari Nabi, fayamurul mu'minun, orang-orang yang beriman akan melewati jembatan tersebut. Ya. 6, yang sifatnya yang telah kita sebutkan di antaranya lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. 6, orang-orang yang beriman akan melewatinya. Jembatan tersebut seperti naam, ada yang melewati naam katorfil ain, seperti naam ketiban mata, langsung sampai ya, ketiban mata. Ya, sifatnya ada yang mereka bisa melewati naam seperti ketiban mata. 6. Wa karbirki, dan seperti kilat. 6, mereka, nah, sebagian orang-orang yang beriman akan melewati naam cepatnya seperti kilat. Wakarrihi, dan naam sebaik, dan orang-orang beriman ada yang melewati jembatan tersebut seperti angin. Wakattairi, dan seperti burung. Wakaajawidil khail, seperti kendaraan kuda yang berlari cepat. Warrikab, dan seperti ya arrikab, jenis unta. Nam fanajin muslimun, maka akan selamat orang yang muslim. Akan nam orang yang berjalan seperti ini akan selamat. Wa makhdusun mursalun, dan ada yang terseok-seok. Nam wa makhdusun, ada yang terseok-seok, mursalun, nam namun selamat. Ya, masuk ke dalam surga. Wa maqdusun fi jahannam, dan ada yang terlempar ke dalam neraka jahannam. Ya dan billah. Dan ini merupakan sifat-sifat berjalannya orang-orang yang beriman melewati as-sirat. Naam. Dan ini naam mereka mampu untuk melewati jembatan tersebut sesuai dengan kadar amalan-amalan kita. Maka tak kala kita mengetahui naam bagaimana kengerian yang akan didapatkan, kesusahan yang akan diperoleh naam, waalaikumsalam, di jembatan tersebut, maka jadikan sebagai ibroh di dalam amalan-amalan kita untuk meningkatkan naam bekak ketakwaan kita, keimanan kita, ibadah kita, sebagai naam modal kita, sebagai naam modal kita untuk bisa mudah. Naam Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melewati as-sirat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi sahihi Muslim, dan di dalam sahih Muslim, tajri bihim a'maluhum wa nabiyukum qa'imun ala sirat yaqulu ya rabbi sallim sallim hatta ta'jizu a'malul ibadi hatta yaji ar-rajulu fala yastati'u as-saira illa zahfa. Naam. Di dalam sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka akan melewati jembatan tersebut sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka. Dan Nabi kalian qa'im berdiri di hadapan as-sirat tersebut. Yaqulu dan mengatakan, wahai Rabbku, selamatkanlah, selamatkanlah. Nah, dan ini merupakan ya di antara syafaat Nabi SAW kepada umatnya. Yang sebentar lagi kita selesai di dalam pembahasan as-sirat, kita akan membahas tentang syafaat Nabi SAW. Hatta ta'jizu a'mal ibad, sampai enam amalan-amalan hamba yang mereka melakukan amalan yang sedikit. Enam, ya, hatta yaji ar-rajul, ya, orang tersebut, orang yang melakukan amalan yang sedikit tersebut, enam, berdatang fala yastati'u as-sayra, enam, berdatang melewati jembatan, maka dia tidak mampu untuk melewati jembatan tersebut kecuali dengan zahwa, ya, merangkak, terseok-seok, enam, di dalam melewatinya. Enam, wa fi sahih al-Bukhari, hatta yamurra akhiruhum yushabu sahba. Naam. Sampai orang yang terakhir dari mereka, naam, akan melewati jembatan tersebut dengan terseret-seret. Ya, terseok-seok. Naam. Wa awwalu man ya'buru sirata minal anbiya'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang pertama yang akan melewati jembatan tersebut dari kalangan Nabi adalah Nam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man ya'buru sirata minal anbiya'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang pertama yang akan melewati jembatan dari kalangan para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal umami ummatuhu, dan dari umat-umat ya yang banyak, yaitu sebelum Nabi Muhammad atau yang lainnya dari umat-umat nabi sebelumnya, ya, yang pertama yang akan melewati adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum umat-umat yang lain. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akunu ana wa ummati awwala man yujizu, naam, yujizuha wa la yatakallamu yawma idin illa ar-rusulu wa du'a'u ar-rusuli yawma idin Allahumma sallim sallim. Rawahu al-Bukhari. Naam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan umatku adalah orang yang pertama yang akan melewati jembatan tersebut. Wala yatakallamu, maka pada saat itu tidak ada yang naam berbicara kecuali para rasul, ya, naam, yang mereka para rasul berdoa untuk umat-umatnya selamat. Wa doa rasul, dan doa-doa para rasul adalah ketika itu Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Bukhari rahimahullahu taala. Maka naam, selesai sudah pembahasan kita berkaitan dengan as-sirat. Kemudian kita beralih pada pembahasan yang berikutnya. Qala Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa yasfa'u nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala an-nara min ummatihi min ahli al-kaba'ir fayakhrujuna bi syafa'atihi ba'da mahtaraku wa saru fahma wa humama fayadkhuluna al-jannah bi syafa'atihi. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, nabi kita akan memberikan syafaat. Naam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat bagi orang yang tidak naam masuk ke dalam neraka dari umatnya, dari kalangan pelaku dosa besar. Maka mereka akan keluar dari neraka tersebut naam bisyafaati, dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya mereka naam telah terbakar dan menjadi batu arang. Tak kala masuk ke dalam neraka. Nah, menjadi batu arang. Fayadkhulunal jannah, maka mereka masuk surga dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ucapan beliau lagi, Ibnu Qudamah rahimahullah, walisairil anbiya'i wal mu'minina wal malaikati syafa'atun. Qala ta'ala, wala yasfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musfiqun. Dan na'am, para nabi dan orang-orang yang beriman dan orang-orang ataupun dan para malaikat, mereka memiliki syafaat-syafaat. Mereka memiliki syafaat-syafaat. Nah, karena syafaat ada yang khasah, yang hanya untuk nabi, wa syafaat yang amah, yang umum sifatnya untuk nabi dan kepada yang lainnya dari kalangan para nabi, na'am, dan orang-orang yang beriman dan para malaikat. Bahwasanya para nabi dan orang-orang yang beriman dan para malaikat memiliki syafaat. Allah Ta'ala berfirman, wala yasfa'una, mereka tidak mampu untuk memberikan syafaat, illa liman irtada, kecuali bagi siapa yang diridhai. Wahum min khasyatihi musfiqun, dan mereka sangat takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para malaikat dan yang semisal dari mereka, yang mereka memiliki syafaat, mereka merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ucapan beliau Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, wala tanfa'ul kafira syafa'atus syafi'in. Maka tidak bermanfaat syafa'atnya orang-orang yang memberikan syafa'at kepada orang-orang kafir. 6. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir, 6, orang-orang yang tidak mendapatkan syafa'at. Qala asy-Syarih rahimahullah ta'ala, asy-syafa'atu lughatan ja'ala al-witra syaf'a. Naam. Syafa'at secara bahasa adalah ja'ala al-witra syaf'an, menjadikan yang ganjil syaf'an, menjadi naam ganda, ya, menjadi ganda. Naam. Ya, menjadikan satu menjadikan jadi dua. Ya, tiga menjadi empat. Ini secara bahasa. Ini asy-syafa'ah. Wastilahan, dan istilah, secara istilah syafaat adalah at-tawassutu lil ghairi bi jalbi manfaatin au daf'i madarratin. Naam. Adapun secara istilah makna syafaat adalah naam penengah, ya. Penengah lil ghairi, bagi orang lain. Naam, penengah bagi orang lain. Bijal bimanfaatin, untuk mendapatkan manfaat. Au daf'i madaratin, dan untuk menolak madarat. Naam, ini syafaat. Naam, menurut istilah. Wa syafa'atu yawmal qiyamati naw'an. Khasatun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'amatun lahu wa li ghairi. Naam. Adapun syafaat pada hari kiamat ada dua jenis, yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umum untuk nabi dan selainnya. Naam, akan disebutkan yang khusus itu syafaat seperti apa? Barakallahu fikum. Fal khassatu bihi sallallahu alaihi wasallam syafa'atuhu syafa'atul 'udma fi ahli al-mawqif 'indallah liyaqdiya bainahum hina yalqahum min al-karbi wal-ghammi ma la yutiquna. Naam. Dan yang syafaat yang bersifat khusus hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaatnya Nabi, naam, yang disebut syafaatul 'udma. Naam, apa itu syafaatul 'udma? Syafaatul 'udma bagi ahlul mauqif, yaitu orang-orang yang menunggu di padang mahsyar. Naam, al-hisab. Naam, yang matahari ditekatkan. Yang matahari ditekatkan dengan kepala-kepala mereka, sehingga naam tidak ada teduhan, naam tidak ada naungan, naam, dan mereka, ya, akan merasakan panasnya sesuai kadar dosa-dosa mereka, amalan-amalan mereka. Ada yang keluar keringatnya sampai betis, sampai naam setengah badan mereka, naam dari keringat yang keluar dari mereka. Dan ada naam keringat yang keluar disebabkan panas matahari yang ditekatkan yang menenggelamkan mereka. Ini keadaan yang naam sangat naam menyusahkan. Keadaan yang sangat sedih sekali di masa tersebut. Di saat itu. Sehingga tak kala itu masa menunggu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat naam kepada naam manusia semuanya untuk dipersegerakan Allah menghisab mereka. Naam, ini dinamakan syafaatul udma. Nanti akan disebutkan naam secara rinci. Naam syafaatul udma, syafaatuhu al-udma, syafaatnya Rasulullah yang sangat besar. Al-udma maknanya yang sangat besar. Naam. A'zam. Naam. Dan ini musanaknya. Al-udma. Isim. Ya. Yang isim tafdil yang mu'annas. Al-udma. Naam. Syafaatnya yang sangat besar. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miliki. Ya. Untuk ahlul mawqif. Ya. Orang-orang yang menunggu di padang mahsyar. Naam. Menunggu hisab. Agar Allah menyegerakan. Naam. Memberikan ketetapan bagi mereka. Ya. Ya had hina yalhaqahum. Ketika masa menunggu mereka. Mereka mendapatkan bencana dan kesedihan. Yang mereka tidak mampu untuk menahannya. Nah. Fayadhabuna ila Adam. Kemudian manusia meminta syafaat kepada Adam. Nah. Lalu Adam menyampaikan udurnya. Atas ketidakmampuannya memberikan syafaat. Kemudian fanuhin. Dan kepada Nuh. Manusia datang kepada Nuh. Nabi Nuh alaihissalam. Untuk meminta syafaat kepadanya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan uzurnya. Nah. Kemudian para naam manusia datang kepada Fa Ibrahim. Kemudian datang kepada Nabi Ibrahim. Kemudian juga Nabi Ibrahim menyampaikan uzurnya. Untuk tidak bisa memberikan syafaat tersebut. Kemudian diarahkan kepada Nabi Musa. Kemudian datanglah kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa juga menyampaikan udurnya. Tidak mampu untuk memberikan syafaat. Kemudian Nabi Musa mengarahkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa pun menyampaikan udurnya. Wa kullum ya'tadirun. Dan semuanya mereka menyampaikan udur untuk ketidakmampuan mereka. Yaitu para Nabi memberikan syafaat. Nah, fayatuna ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam fayasfa'u fihim ilallah. Kemudian yang terakhir mereka datang ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayasfa'u fihim ilallah, maka naam Nabi memberikan syafaat kepada mereka naam ilallah dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana laha kata Nabi, bahwasanya akulah yang memiliki syafaat tersebut. Naam, kemudian Nabi memberikan syafaat kepada manusia naam ilallah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ya'ti Subhanahu wa taala lil qada baina ibadihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ketentuan naam untuk menghisab hamba-hambanya, di antara para hamba-hambanya. Insyaallah kita akan lanjutkan naam kajian kita di dalam pembahasan asy-syafa'ah di dalam kitab Lumatul I'tiqad karya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.